Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Fa ma'asyaral ikhwah rahiman wa rahmakumullah. Kajian kita di malam hari ini kita masih membacakan bab minasyirki ay yastaghitha bi ghairillahi aw yad'a ghairahu. Bab termasuk dari syirik adalah ketika seorang ia beristighatsah kepada selain Allah Subhanahu wa taala ataukah ia berdoa kepada selainnya. Dan telah kita bacakan beberapa dari adillah yang dibawakan oleh muallif dalam bab ini. Ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang istighatsah kepada selain Allah atau berdoa kepada selain Allah adalah termasuk dari perbuatan kesyirikan. Tayib, kita bacakan matan yang selanjutnya. Wa rawa at-Tabrani bi isnadihi, dan diriwayatkan oleh At-Tabrani dengan sanadnya, annahu kana fi zamanin nabi sallallahu alaihi wasallam munafiqun, bahwasanya dahulu pada zaman nabi sallallahu alaihi wasallam terdapat seorang munafik, yu'dhil mu'minin, yang dia menyakiti kaum mukminin. Faqala ba'duhum, maka sebagian mereka al-mu'minin mengatakan, qumu bina nastaghithu bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min hadzal munafiq, marilah kita bersama beristighatsah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari munafik ini. Faqala an-nabi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innahu la yustaghathu bi, innama yustaghathu billah, sesungguhnya tidak boleh beristighatsah kepadaku, dan istighatsah itu hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Di dalam hadis ini menjelaskan kepada kita dalil yang dibawakan oleh muallif rahmatullah alaih, bahwasanya istighatsah kepada selain Allah di dalam Islam adalah perkara yang tidak dibenarkan. Bahkan istighatsah kepada sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nampak jelas di dalam riwayat yang tadi kita sebutkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang mereka untuk beristighatsah kepada beliau dan menerangkan agar mereka beristighatsah kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin di dalam syarah hadis ini rahmatullah alaih, beliau menyebutkan adanya kemungkinan dua makna dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu la yustaghatsu bi. Nah, makna yang pertama, ayyakuna nafyul istighatsati min babi ta'addubi fil lafzi. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang orang-orang yang beriman beristighatsah kepada beliau, termasuk dalam bab at-ta'addubi fil lafzi, beradab, memperhatikan adab pada setiap lafaz. Nah, karena istighatsah adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Walaysa min babil mamnu'i ma'nan, namun secara makna bukan termasuk dari hal yang dilarang di dalam Islam. Karena pada pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan, istighatsah kepada makhluk dalam perkara-perkara yang makhluk tersebut memiliki kemampuan untuk bisa mewujudkan istighatsah tersebut adalah perkara yang dibolehkan. Nah, disebutkan dalam Al-Quran kisah salah seorang dari Bani Israel, ia beristighatsah kepada Musa alaihi salatu wassalam. Fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min 'aduwihi. Maka salah seorang dari kaumnya Nabi Musa alaihi salam beristighatsah kepada beliau atas musuhnya. Dan Nabi Musa alaihi salam ketika itu membantu orang tersebut. Fawakazahu Musa faqadha 'alaihi. Naam. Ini menunjukkan kepada kita beristighatsah kepada makhluk dalam perkara yang makhluk tersebut memiliki kemampuan untuk mewujudkannya adalah perkara yang dibolehkan. Dengan syarat makhluk tersebut ia hadir, bisa mewujudkan apa yang menjadi keinginan orang yang beristighatsah kepada dirinya. Nah, sehingga makna istighatsah yang termasuk dari syirik adalah istighatsah kepada makhluk dalam perkara-perkara yang menjadi hak Allah Subhanahu wa taala. Naam, yang tidak ada seorang makhluk pun sanggup untuk mewujudkan apa yang diinginkannya tersebut. Ini termasuk dari syirik. Ini termasuk dari perbuatan kesyirikan. Seperti istighatsahnya seseorang kepada seorang yang telah meninggal dunia contohnya, atas mara bahaya yang mengancam dirinya dari musuh. Ia menyebut namanya Syekh si fulan atau alim si fulan. Dia sebutkan namanya, ya wali fulan, aghizni. Berikanlah kepada saya pertolonganmu. Ini termasuk dari kesyirikan. Kenapa? Karena yang pertama, makhluk ataukah orang yang ia istighatsahi tersebut telah wafat, telah meninggal dunia. Dan seorang yang meninggal dunia tidak mendengarkan semua ucapan-ucapan yang diberikan kepada dirinya. Wahum an du'aihim ghafilun. Di dalam ayat Al-Quran Allah berfirman bahwasanya mereka dari doa-doanya orang yang berdoa kepada mereka, mereka tidak bisa menjawabnya, mereka tidak mengetahuinya. Nah, ini seorang yang meninggal demikian. Wa ma anta bimusmi'in man fil qubur. Seorang yang ada di dalam kuburan itu tidak bisa didengarkan ucapan-ucapannya. Nah, ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Kemudian terkait dari sisi sesuatu yang dia inginkan, yang dia istighatsah, yang menyebabkan dia beristighatsah dengannya, adalah perkara yang tidak ada seorang makhluk pun sanggup untuk mewujudkan keinginannya tersebut, karena itu merupakan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga makna yang pertama di dalam hadis ini, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahmatullah alaih, adalah termasuk dalam bab at-ta'addub fil lafzi, yakni beradab ketika seorang menglafadzkan lafaz-lafaz yang memperhatikan adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tinggalkan lafaz-lafaz yang dikhawatirkan pada lafaz-lafaz tersebut padanya ada unsur kesyirikan, padanya ada unsur menodai hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mungkin kita pernah membaca atau sering membaca surah Al-Kahfi, kisah bagaimana Khidir alaihi salam ketika melakukan perkara-perkara yang buruk dari sisi perwujudannya, dinisbatkan apa yang dilakukan tersebut kepada dirinya. Ketika Nabi Khidir alaihissalam melobangi perahu beliau mengatakan fa'aradtu an a'ibaha, saya berkeinginan untuk mencacati perahu tersebut. Dinisbatkan perkara yang dilakukan oleh Khidr alaihi salam kepada dirinya. Nah, namun ketika Nabi Khidr alaihi salam melakukan perkara-perkara yang baik, ia nisbatkan perbuatannya tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa arada rabbuka. Naam, fa arada rabbuka. Ketika Nabi Khidr alaihi salam beliau membenahi satu dinding yang akan roboh, maka beliau menyampaikan dengan lafaz fa arada rabbuka, Rabbmu menginginkan. Demikian dan demikian dinisbatkan apa yang menjadi dasar Nabi Khidir melakukannya kepada keinginan Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk dari bab at-ta'addub ma'allah, beradab kepada Allah Azza wa Jal, di mana seseorang ia memperhatikan lafaz-lafaz yang dikhawatirkan pada lafaz tersebut mengurangi kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Naam, sebagaimana hadis Nabi alaihi salatu wassalam, wasyarru laisa ilaik, kejelekan-kejelekan itu bukan dinisbatkan kepada Allah Azza wa Jal. Naam, tapi dinisbatkan kepada makhluk. Walaupun secara hakikatnya yang namanya kejelekan-kejelekan apa saja yang ada di dunia ini, Allah Azza wa Jalla yang menakdirkannya. Allah Azza wa Jalla yang menciptakannya. Sehingga ketika seseorang ia berlindung kepada Allah seperti yang Allah sebutkan dalam surat Al-Falaq, dari kejelekan-kejelekan Allah sebutkan kejelekan tersebut adalah ciptaan Allah Azza wa Jalla, min syarri ma khalaq, dari kejelekan seluruh apa yang menjadi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk dari bab at-ta'addubi fil lafz, seorang beradab ketika mengelafazkan ucapan-ucapan yang keluar dari lisannya. Sehingga dengan makna yang pertama ini, Nabi SAW mengucapkan sabdanya, innahu la yustaghathu bi, innama yustaghathu billah, adalah termasuk dari bab at-ta'addubi fil lafz. Nah, secara hakikat dari maknanya itu dibenarkan, dibolehkan, karena Rasul mampu mewujudkan hal tersebut. Dan kemungkinan yang kedua bahwasanya yang dinafikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hadis ini, aidun 'ala al-qadhiyatil muayyanah allati istaghatsu bin nabi, kembalinya kepada sesuatu yang dengannya mereka beristighatsah kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu meminta agar supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membantu mereka atas ulah seorang munafik yang menyakiti kaum mukminin, dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dilarang oleh Allah Azza wa Jalla untuk memerangi orang-orang munafikin. Nah, hingga disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyengaja untuk tidak memerangi orang-orang munafikin disebabkan karena khawatir mereka, orang-orang musyrikin, orang-orang kafirin, menuduh bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membunuh para sahabatnya. Padahal yang dibunuh oleh Rasul adalah ahli nifaq. Tidak ada yang memahami tentang keadaan orang-orang munafikin kecuali ahli iman, ahli Islam, yang mengerti seperti apa makar-makar mereka, demikian pula perbuatan-perbuatan mereka menyakiti ahli al-Islam. Sehingga penafian di dalam hadis ini, la yustaghathu bi, innama yustaghathu billah, adalah disebabkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak mampu untuk mewujudkan keinginan orang-orang yang mendatangi beliau alaihi salatu wassalam. Karena itu adalah termasuk dari wewenang Allah azza wajalla, sehingga Rasul memerintahkan agar ahli Islam ketika mengetahui adanya orang-orang munafikin yang menyakiti diri mereka, agar mereka beristighatsah langsung kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena Rasul tidak memiliki kewenangan untuk membantunya. Ini dua makna yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah alaih, dan belum menyebutkan makna yang pertama itu lebih azhar fil lafzi, lebih nampak dari apa yang dilafadzkan di dalam hadis tersebut. Dari kedua kemungkinan makna yang tadi kita sebutkan, sama sekali tidak menunjukkan kepada kita sanggahan dari apa yang disampaikan oleh mereka para ulama, bahwasanya dibolehkan bagi seseorang untuk ia beristighatsah kepada makhluk dengan syarat makhluk tersebut memiliki kemampuan untuk mewujudkan keinginannya. Adapun hadis ini tadi kita sebutkan dua makna yang sama sekali tidak bertentangan dengan apa yang tadi kita sebutkan. Wallahu a'lamu bissawab. Baik, kita bacakan penjelasan dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di di dalam syarah bab ini rahmatullah alaih. Beliau menyebutkan, mata fahimta adh-dhabita as-sabiqa fi haddi syirkil akbar, kapan kamu memahami ketentuan-ketentuan yang telah lewat penjelasannya tentang definisi syirik besar. Wa huwa anna man sarafa syai'an minal ibadati li ghairi llahi fa huwa musyrik, yaitu seseorang yang memalingkan sesuatu dari ibadah kepada Allah azza wa jalla ia berikan untuk selain Allah, maka dia menjadi seorang yang musyrik apapun jenis dari ibadah tersebut. Termasuk dari jenis-jenis ibadah yang disyariatkan di dalam Islam adalah istighatsah, adalah beristighatsah. Demikian pula addu'a, berdoa. Sehingga ketika seorang ia beristighatsah kepada makhluk, harus mengetahui ketentuan-ketentuan yang tadi kita terangkan dan penjelasan-penjelasan yang tadi kita sebutkan. Nah, namun disebutkan pula oleh mereka para ulama bahwasannya ketika seseorang ia beristighatsah kepada seseorang yang telah meninggal dunia, atau beristighatsah kepada seorang makhluk yang tidak hadir di hadapannya, tidak mendengarkan ucapannya, maka dihukumi sebagai perbuatan kesyirikan. Dihukumi sebagai perbuatan kesyirikan. Disebabkan karena apa? Adanya keyakinan pada diri pelakunya bahwasanya seorang yang telah wafat tersebut memiliki andil di dalam mengatur urusan alam semesta. Memiliki andil di dalam mengatur kebaikan, demikian pula kemadharatan yang akan menimpanya. Nah, sehingga ketika seseorang ia beristighatsah kepada seorang yang telah wafat, yang telah meninggal dunia, atau seorang dia beristianah kepada seorang yang telah wafat, yang telah meninggal dunia, dipastikan bahwasanya perbuatan dirinya adalah perbuatan kesyirikan yang diharamkan di dalam al-Islam. Nah, karena ketentuan seorang yang ia beristighatsah kepada makhluk atau beristianah kepada makhluk, diwajibkan dia memiliki kemampuan untuk mewujudkan apa yang dia inginkan. Sementara seorang yang telah wafat, yang telah meninggal dunia, tidak memiliki kemampuan untuk mewujudkannya. Jangankan memiliki kemampuan, mendengarkan ucapannya saja itu tidak bisa. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Demikian pula seseorang yang telah wafat, ya, demikian pula seorang yang ghairu hadir, yang tidak hadir di hadapannya, yang jauh lokasinya dari dirinya. Nah, ini juga tidak dibenarkan. Sehingga ketika seorang mengalami kondisi-kondisi yang mengkhawatirkan, sehingga dia meminta adanya pertolongan, bantuan, maka hendaklah ia memintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Su'di dalam hal ini yang setelahnya, apabila engkau telah mengetahui ketentuan yang di atas tentang definisi dari syirik akbar, fahimta hadhil abwaba thalathata allati walla al-musannifu bayanaha, engkau akan mengetahui, memahami ketiga bab yang telah lewat dijelaskan penjelasannya oleh musannif. Naam, yaitu bab yang sebelumnya disebutkan minasyirki al-isti'azatu bighairillah. Demikian pula minasyirki ayyastaghitha bighairillah au yad'uwa ghairahu. Demikian pula minasyirki an-nadhru lighairillah. Ini tiga bab yang apabila seseorang memahami definisi dari syirik akbar, maka dia akan bisa memahami bahwasanya ketiga hal tersebut, bernazar untuk selain Allah, beristighatsah untuk selain Allah, beristi'adzah untuk selain Allah, adalah termasuk dari perkara kesyirikan. Nah, sehingga jangan sekali-kali kita kotori akidah atau tauhid kita dengan mungkin kita melihat adanya sekelompok orang yang melakukan acara istighatsah akbar kepada wali si fulan, kepada syekh si fulan, dia sebutkan namanya. Naam. Ini perkara yang tidak dibenarkan, menyelisihi prinsip terpenting di dalam al-Islam, yaitu at-tauhid. Fa inna an-nadhra ibadatun madaha Allahu al-mufina bihi. Yang pertama tentang masalah nazar. Nazar adalah ibadah. Allah Azza wa Jalla memuji orang-orang yang mewujudkan nazarnya. Menunjukkan amalan yang dipuji oleh Allah, dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, itu adalah ibadah. Itu adalah ibadah. Baik ucapan atau perbuatan, yang nampak atau tidak nampak. Baik perbuatan lisan, anggota badan ataukah hati. Nah, selama perbuatan-perbuatan tersebut dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, dipuji oleh Allah, itu semuanya adalah termasuk dari ibadah yang wajib seseorang memberikannya hanya untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa amara an-nabi sallallahu alaihi wasallam bil wafa'i bi nadhri ta'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan agar seorang muslim ia mewujudkan nazar ketaatan yang tidak ada padanya kemaksiatan. Wa kullu amrin madahahu syari' wa aw athna 'ala man qama bihi aw amara bihi fa huwa ibadah. Semua perbuatan-perbuatan yang dipuji oleh syariat atau disanjung pada pelakunya atau kepada pelakunya, ataukah diperintahkan untuk seseorang melakukannya, ini semuanya adalah ibadah. Ini semuanya adalah ibadah. Sehingga kalau kita ingin mengetahui apa saja ibadah, maka pahamilah ketentuan yang tadi disebutkan oleh mu'alif, yaitu semua perkara-perkara yang dipuji oleh syariat, ada pujian untuk orang yang menjalankannya, atau ada perintah baik dalam Al-Quran ataukah dalam sunnah untuk seorang melakukan perbuatan tersebut, maka itu semuanya adalah ibadah yang wajib bagi seorang untuk ia berikan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Memalingkannya kepada selain Allah bisa menyebabkan seorang terjatuh ke dalam kesyirikan. Fa innal ibadah, maka sesungguhnya definisi ibadah tersebut adalah ismun jami' li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yirdah min al a'mali wal aqwali adh-dhahirati wal batinah. Satu nama yang mencakup seluruh yang dicintai oleh Allah dan diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. baik berupa ucapan baik berupa perbuatan-perbuatan atau ucapan-ucapan yang nampak atau yang tidak nampak. Inilah ketentuan dari ibadah yang disebutkan oleh mereka para al-ulama. Adapun macamnya banyak. Nah, adapun macam dari ibadah itu sangat banyak sekali. Dari ibadah-ibadah yang tidak tampak seperti isti'anah. Naam. Ataukah seperti tawakal? Seperti at-tawakal. Ibadah-ibadah yang tampak juga banyak seperti halnya puasa. Ketika seorang menampakkan puasanya. Ataukah haji, ataukah sedekah, dan yang lainnya dari amalan-amalan ketaatan yang dipuji di dalam Islam untuk seseorang melakukan amalan-amalan tersebut. Wan nadzru min dzalik, dan nazar termasuk dari makna ibadah. Dan nazar termasuk dari makna ibadah. Wa kadzalika amara Allahu bil isti'adzati bihi wahdahu minasy syururi kulliha. Demikian pula Allah Azza wa Jalla memerintahkan agar seorang muslim ia beristi'adzah hanya kepadanya saja dari seluruh kejelekan-kejelekan. Ia beristi'adzah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa bil istighatsati bihi fi kulli syiddatin wa masyaqqah. Demikian pula beristighatsah kepadanya pada seluruh mara bahaya dan seluruh perkara-perkara yang memberatkannya. Fahadhihi ikhlasuha lillahi imanun wa tauhidin wa tauhidun wa sarfuha li ghairillahi syirkun wa tandid. Maka mengikhlaskannya hanya untuk Allah Azza wa Jalla dari semua jenis amalan-amalan ibadah tersebut adalah termasuk dari iman dan tauhid. Memalingkannya kepada selain Allah termasuk dari perkara kesyirikan. Ia menjadikan tandingan sekutu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah perkara yang padanya terdapat dosa yang sangat besar. Nah, wal farqu baina ad-du'a'i wal istighatsah, perbedaan antara doa dan istighatsah adalah anna ad-du'a'a 'amun fi kulli al-ahwali wal istighatsah hiya ad-du'a'u lillahi fi halati asy-syada'id. Perbedaan doa dan istighatsah adalah kalau doa bersifat umum, terkena ke seluruh keadaan-keadaan yang menimpa makhluk. Adapun istighatsah hakikatnya adalah berdoa untuk Allah Azza wa Jalla, namun terkhusus pada keadaan yang sangat mencekam, yang sangat mengkhawatirkan. Sehingga dengan definisi ini, hakikat dari istighatsah sebetulnya doa yang diucapkan oleh seseorang untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun terkait apa yang dia inginkan, apa yang dia pinta dari Allah Azza wa Jalla tersebut, itu khusus pada perkara-perkara yang sangat mencekam, yang sangat membahayakan dirinya. Nah, adapun doa yang bermakna umum terkena kepada perkara apa saja, baik dalam perkara-perkara yang mengkhawatirkannya, yang membahayakan dirinya, ataukah dalam perkara-perkara yang tidak demikian sifatnya. Sehingga dengan definisi yang beliau sebutkan menunjukkan kepada kita bahwasanya istighatsah termasuk doa. Istighatsah itu termasuk doa. Namun doa itu apa namanya? Namun istighatsah itu bukan doa itu termasuk padanya istighatsah. Namun istighatsah itu bukan padanya definisi dari doa. Karena doa bersifat umum. Kalau istighatsah masuk pula di dalamnya definisi dari doa. Naam. Fa kullu dzalika yata'ayyanu ikhlasuhu lillahi wahdahu. Maka seluruh dari apa yang tadi disebutkan menjelaskan kepada kita wajibnya seseorang mengikhlaskan itu seluruhnya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. wa huwal mujibu lidu'a'i da'ina. Dialah Allah satu-satunya yang menjawab doanya orang-orang yang berdoa. Naam. Wal mufarriju likarabatil makrubin, yang memberikan kelapangan dari semua kesulitan-kesulitan orang-orang yang dalam keadaan kesulitan. Yang bisa melakukannya hanya Allah Azza wa Jal. Amma yujibul mudtarra idha da'ahu wa yakshifu su. Menunjukkan kepada kita tidak ada yang bisa menjawab keadaan seseorang yang tertimpa bahaya, kemadharatan, kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarin telah kita sebutkan, orang-orang musyrik pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam saja, ketika dalam kondisi tertimpa bahaya, mereka beristighatsah kepada Allah Azza wa Jal. Mereka berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Fa idza rakibu fil fulki da'awallaha mukhlisina lahuddin. Ketika mereka berada di lautan, kemudian mereka ketika itu berada di kapal yang mereka naiki, mereka mengkhawatirkan kapal tersebut akan tenggelam. Maka Allah berfirman, da'awallaha mukhlisina lahuddin. Mereka berdoa secara ikhlas hanya untuk Allah Azza wa Jal. Falamma najahum ilal barri idza hum yusyrikun. Ketika Allah selamatkan mereka ke daratan, mereka kembali melakukan perbuatan kesyirikan. Naam. Ini keadaan orang-orang musyrikin jahiliyah demikian. Wa man da'a ghayrahu min nabiyyin aw malakin aw waliyyin aw ghayra aw ghayrihim aw istaghatha bi ghayrillahi fima la yaqdiru alayhi illa Allah fa huwa musyrikun kafir. Perhatikan penjelasan beliau, barang siapa yang berdoa kepada selain Allah, baik yang dia pintai tersebut itu seorang nabi atau seorang malaikat atau seorang wali atau selain dari mereka, atau seorang beristighatsah kepada selain Allah Azza wa Jalla dalam perkara yang tidak ada seorang makhluk pun mampu mewujudkannya kecuali hanya Allah, fahuwa musyrikun kafir, maka dia dihukumi sebagai seorang yang musyrik lagi kafir. Secara kaedah demikian, pelakunya dia musyrik dan kafir. Naam. Bila sekali lagi terpenuhi syarat-syarat pemfonisan tersebut, karena terkait dinisbatkannya lafaz ini ke orang tertentu, dibutuhkan padanya ada ketentuan-ketentuan, persyaratan-persyaratan. Demikian pula melihat di sana mawani', pencegah, penghalang. Nah, dari lafaz-lafaz yang tadi disebutkan. Namun secara kaidah, hukum asal dia sebagai seorang yang musyrik lagi kafir. Menunjukkan kepada kita bahwasanya perbuatan yang dilakukan demikian besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kezaliman yang paling besar adalah ketika seorang hamba menzalimi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga disebutkan oleh Luqman di dalam ayat yang mulia, Allah berfirman, inna syirka la zulmun azim. Kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar, karena yang dia zalimi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengalahkan kezaliman seorang kepada makhluk, sehingga syirik dosanya lebih besar dibandingkan perbuatan pembunuhan dan yang semisalnya. Kama annahu kharaja min ad-din faqad tajarrada aydan min al-aqli fa in ahada min al-khalqi laysa 'indahu min an-naf'i wad-daf'i mithqala dharratin la 'an nafsi wa la 'an ghairihi. Sebagaimana dia keluar dari Islam, nah, dia musyrik, kafir, dan keluar dari Islam sebagai seorang yang murtad, karena kesyirikan itu termasuk dari pembatal, dari pembatal keislaman. Dan bahkan yang demikian diterima pula secara akal, kata beliau. Fa inna ahada min al-khalqi laysa 'indahu min an-naf'i wad-daf'i mithqala dzarrah, karena tidak ada seorang makhluk pun yang memiliki kemampuan untuk bisa memberikan manfaat, menolak adanya kemadharatan sebesar mithqala dzarrah, sekecil apapun wujud dari sesuatu tersebut. La'an nafsihi wa la'an ghairihi, tidak kepada dirinya apalagi kepada selainnya. Seorang makhluk tidak bisa mewujudkannya. Tidak memberikan manfaat, tidak pula memberikan manfaat tersebut untuk dirinya atau orang lain, ataukah menolak bahaya untuk dirinya atau orang lain. Karena itu semuanya adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul la amliku li nafsi dharran wala naf'a. Katakanlah ya Muhammad, sesungguhnya saya tidak memiliki untuk diri saya sendiri adanya madarat dan manfaat. Menunjukkan Rasul saja sallallahu alaihi wasallam tidak bisa mewujudkan manfaat untuk diri beliau sendiri, demikian pula menolak madarat bahaya yang dikhawatirkan akan menimpa beliau alaihi salatu wassalam, apalagi memberikannya, mewujudkannya kepada orang lain, kepada umatnya. Nah, ini secara akal seorang makhluk itu demikian dikatakan sebagai seorang yang lemah. Balil kullu fuqara'u ila Allah fi kulli syu'unihim, bahkan semua makhluk itu semuanya adalah orang-orang yang membutuhkan Allah azza wa jalla fi kulli syu'unihim, pada seluruh perbuatan-perbuatan mereka, perkara-perkara yang mereka berada di atasnya, mereka sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayuhan nas antumul fuqara ila Allah, wahai sekalian manusia, kalian semuanya adalah orang-orang yang sangat fakir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di sini mu'alif menyebutkan beberapa masail dari bab yang tadi disebutkan, minasyirki ayyastaghitha bighairillah au yad'u ghairahu. Masalah yang pertama, anna 'athfa ad-du'a 'ala al-istighatsah min 'athfi al-'ami 'ala al-khass. Digandengkannya doa kepada istighatsah di dalam bab ini termasuk dari penggandengan sesuatu yang umum ke sesuatu yang khusus. Karena doa memiliki makna yang umum, istighatsah memiliki makna yang khusus, walaupun kedua-duanya sama-sama doa. Naam. Asaniyah yang kedua, tafsiru qawlihi wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadhurruk. Tafsir dari ucapan Allah Azza wa Jal, janganlah kamu berdoa kepada selain Allah Azza wa Jalla terhadap sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat untukmu, tidak pula bisa membahayakan dirimu. Menunjukkan larangan seseorang ia berdoa kepada makhluk, dan wajibnya seseorang ia berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Asalitha yang ketiga, inna hadha huwa syirkul akbar. Ini semuanya adalah termasuk dari syirik besar. Subhanallah. Dihukuminya perbuatan itu memiliki nilai yang besar di sisi Allah Azza wa Jal, itu ternyata tidak melihat dari sisi pelakunya memiliki usaha yang besar, waktu yang lama di dalam melakukan perbuatan tersebut, adanya pengorbanan atau tidak. Nah, si fulan dia melakukan pembunuhan, bisa jadi dia terbunuh, ya kan? Belum lagi nantinya bahaya yang mengancam dirinya. Nah, belum waktu yang dia butuhkan untuk melakukan perbuatan tersebut tidak sebentar. Namun si fulan yang hanya sekian detik mengucapkan kata wahai fulan aghithni, tolonglah saya, urzukni, berikanlah rizki kepada saya, hanya sekian detik saja terlafadzkan dari lisannya, namun ternyata dosa keduanya sangat berbeda jauh di sisi Allah Azza wa Jalla, bahkan lebih jauh dibandingkan masyriq wal maghrib, timur dan barat. Yang satunya termasuk dari dosa besar. Dari sisi hukum untuk pelakunya tidak menyebabkan pelakunya murtad, keluar dari Islam. Selama dia sebagai ahli Islam dan bertauhid, nasibnya di yaumil qiyamah berada di bawah kehendak Allah Azza wa Jal. Bila Allah kehendaki, Allah akan mengampuni dirinya, memasukkannya ke dalam al-jannah. Bila Allah tidak mengendakinya, maka Allah akan mengazabnya dengan kurun waktu yang tidak mengekalkan dirinya di neraka jahannam. Karena ahli tauhid akan dijamin masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Adapun si fulan yang hanya mengucapkan kata-kata ya fulan atau ya alan aghithni atau urzukni, ia berdoa kepada si fulan meminta agar si fulan tersebut menolongnya, membantunya atau memberikan rizki untuknya. Nah, perbuatan kesyirikan. Hanya diucapkan sekian detik. Tidak membutuhkan adanya usaha, tidak membutuhkan waktu yang lama. Pengorbanan juga tidak ada pada ucapannya tersebut. Namun ternyata dosanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini ma'syaral ikhwah rahimani wa rahmakumullahu taala. Ini menunjukkan kepada kita pentingnya untuk kita sebagai ahli Islam benar-benar membentengi diri kita dari perkara-perkara yang bisa mengotori akidah, mengotori tauhid. Nah, dan terus mengupayakan semampu kita untuk bisa istiqamah di atas prinsip tauhid tersebut sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang wafat meninggal dunia sementara dia mengetahui la ilaha illallah, dia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya seorang istiqamah di atas tauhid. Nah, sabar menjalankan prinsip tersebut. Walaupun terkadang menyebabkan akhirnya dia mengalami sakit yang berkepanjangan. Walaupun mungkin menyebabkan akhirnya dia mengalami sekian banyak gangguan-gangguan dan rintangan. Namun istiqomalah di atas tauhid tersebut sampai ajal menjemputnya. La tusyrik billahi syai'an wa in qutilta aw hurriqta. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah sekali-kali engkau melakukan kesyirikan sekecil apapun. Walaupun kamu dibunuh, walaupun kamu dibakar, jangan sekali-kali melakukan perbuatan kesyirikan. Dibunuhnya seseorang demi melakukan perbuatan kesyirikan, bila dia bersabar, dia istiqamah di atas tauhid, akan ada jaminan dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dengan dia mengkhawatirkan nasib dirinya, nyawanya, sampai akhirnya dia terjatuh ke dalam perbuatan kesyirikan, bila diimbangi dengan keyakinan pembenaran dari apa yang dilakukannya, akan bisa menyebabkan dia masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lamu bishawab. Ini yang bisa sampaikan di pembahasan pada malam hari ini. Wal afu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa subhanakallohumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa tafaddalu hafizakumullahu taala.